Karena Rasulullah SAW sendiri ia berdoa, di doa istiftah beliau di salat malam, beliau diantaranya diantara apa isi doa itu apa, ihdini ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah di dalam perkara yang diikhtilafkan, berikan aku hidayah dari yang benar itu, yang diikhtilafkan itu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau apa berikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki. Demikian juga kita doakan supaya umat Islam ini ya diberikan hidayah kepada jalannya para sahabat Rasulullah, ya dikembalikan kepada pemahaman yang sahih. Nah, kira cukup, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.